bangsa Nusantara ini adalah turunannya Nabi Ibrahim. Kok cerdasnya seperti orang Arya? Sampai ada yang pikir kesimpulan karena ini keturunannya Kenturoh. Kenturoh adalah salah satu istri Nabi Ibrahim yang berasal dari kawasan timur, kemungkinannya Indonesia. Di saat seluruh bangsa dunia terpuruk karena diserang oleh Temujin atau Genghis Khan, satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup mengalahkan Genghis Khan adalah bangsa Nusantara yang dipimpin oleh Kertanegara dengan ekspedisi Pamalayu. Mbak pikir bongsomu itu bongso kecil, enggak. Akalnya, cerdasnya luar biasa. Makanya sekarang banyak orang berpikir jangan-jangan bangsa Nusantara ini adalah turunannya Nabi Ibrahim. Kok cerdasnya seperti orang Arya? Sampai ada yang pikir kesimpulan karena ini keturunannya Kenturoh. Kenturoh adalah salah satu istri Nabi Ibrahim yang berasal dari kawasan timur, kemungkinannya Indonesia. Ini hipotesa yang perlu dibuktikan secara ilmiah. Kalau kapal sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa di Bukit Ararat kapal Nabi Nuh itu yang diyakini tapi belum 100%, itu kayunya jelas DNA-nya adalah kayu dari tanah Jawa, maka Bukit Ararat situs kapal terbesar adalah kapal dari tanah Jawa. Kalau nanti 100% itu kapalnya Nabi Nuh, maka yakin Nabi Nuh dari Jawa, tapi itu belum. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang bangsa ini, dan sekarang sedang penelitian-penelitian besar itu kesini. Bangkakno ya. Nabi Sulaiman ini diteliti, ternyata ada yang mengatakan dari Sleman coba. Loh ini kan saya juga gak percaya, tapi itu kan hasil penelitian ilmiah. Seorang dokter ahli matematika namanya Dr. Fahmi Basya mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu dari Sleman. Buktinya apa? Borobudur. Wis karepmu. Aku takok jin sing paling tuwek ora kok. Ratu Sabah teko wono. Sopo? Ya terserah karepmu lah. Berarti Ratu Sabah itu bentuke kaya ngono sapa ngene. Jembluk-jembluk pipine abang. Kademen ning dia. Loh, ini kan dan seluruh dunia kagum. Apapun yang masuk ke sini bukan yang ngerubah tapi lembut apa ya ludes masuk sini. Musik rock gagahnya ketika datang masuk sini belum 20 tahun rock dut. Makanan Eropa betapa gagahnya ketika McD datang, Kentucky datang. Masuk sini sekarang belum 20 tahun sudah ada kentutku fried chicken. Bisa pasar-pasar. Kembali ke pawon deso. Sambel laya. Sambel korek. Bebek goreng selamat. Jadi udah sembrono karena bongso sini. Makanya Islam juga gitu. Masuk sini jubahan. Sampai sini diketok. Yang bawah tadi sarung. Atas baju koko, kalau masih lebih jadi serban untuk ngelap ringet. Oh, itu bangsa sini. Biasa aja ya Pak. Dan ini bangsa Indonesia. Coba apa ketemu sama Supra itu masuk sini sebagai motor. Sampai ke Bumen tadi becak. Apa tumon? Nah tumon. Itu kalau bukan orang Indonesia nggak jadi itu. Makanya tentara Australia geger gara-gara chat Indonesia kirim 10 kapal selam, padahal itu nama pempek Palembang. 10 kapal selam, aku mau makan tungseng. Puh, tung sama seng dimakan. Lu sekarang kan bisa dilihat dalam chatting internasional, delivery order Gojek apa GoFood itu, tolong aku dikirimi kan gabus. Gabus dibadok pada wong Indonesia. Keanehan-keanehan bangsa ini yang membuat kadang generasi milenial ini salah paham dengan bangsa ini. Karena generasi milenial adalah generasi yang terdidik bukan dari wilayah empiris, tapi dari dunia yang kita kenal dengan dunia media sosial atau dunia virtual. Jadi melihat dunia ini tidak terlalu nyata akhir-akhir ini. Makanya banyak korban gua. Akhirnya huwe-huwe. Nah ini. Sehingga apa aja salah akhir-akhir ini ya. Seolah-olah apa yang lahir dari bangsa ini salah. Dan mesti direvisi. Direkonstruksi, bahkan direkondisi. Bila perlu diformat sama didefrak. Dari semua sisi, punya agama sudah bagus-bagus dengan agama Islam yang ada di Indonesia. Jadi dibongkar ulang. Bahkan kiai yang dari kecil ngajar Islam, kemudian para kiai ini membuat konsep Islam Nusantara, ini pada ngamuk. Ini mereka ini belajarnya dari mana? Mereka ngamuk. Tentara dari dulu punya merah putih. Oh, tentara juga tangan-tangannya sendiri gini itu dibilang muslim. Oh, tangan-tangannya tentara dewe mbok ngene yo wis. Oh, 2 hari ngene ya ora apa-apa tentara. Bilang muslim. Punya tumpeng salah. Punya apa-apa salah. Dan sistem menyalahkan di negeri ini sekarang bukan lagi semata-mata persoalan budaya, tapi selalu menggunakan agama.